Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masih membahas tentang syubhat terkait dengan ma'iyah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bagaimana kebersamaan ini? Apakah kebersamaan sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul batil? Mereka menyangka bahwa zahir dari kebersamaan Allah dengan makhluk wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian di mana kalian berada. Ini dikatakan oleh ahlul batil dari kalangan ahlul kalam. Zahir, makna zahirnya adalah Allah menyatu dengan makhluknya. Kemudian tatkala ahlu sunnah memaknakan bersama di sini adalah ilmunya, dikatakan bahwa ahlu sunnah telah melakukan takwil. Apa tujuan mereka? Tujuannya adalah untuk mengharuskan bagi ahlu sunnah menyepakati ahlu ta'wil. Kalian di sini menta'wil. Kalau begitu kalian sama dengan kita, kita juga menta'wil. Memaksa untuk menyepakati. Atau paling tidaknya adalah diam, tidak membantah orang yang mentakwil. Mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oh ya. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya secara hakiki. Akan tetapi bagaimana hakikatnya? Hakikatnya ya bersama, Allah taala bersama dengan makhluk, zatnya bersama dengan makhluk. Akan tetapi masalahnya apakah kebersamaan itu mengharuskan untuk menyatu? Kan tidak. Allah taala bersama dengan makhluk, tapi bersama di sini zat Allah bersama dengan makhluk, tapi bersama di sini tidak mengharuskan menyatu dengan makhluknya. Allah bersama dengan makhluk dalam keadaan Allah di atas arsy. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 hari kemudian istiwa, berada di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang keluar dari, apa yang naik, apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Kemudian Di sini syahidnya, wahwa ma'akum, dia bersama kalian. Aina ma'kuntum, di mana kalian berada. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa dirinya di atas arsy. Dan Allah menyebutkan bersama kalian. Kalau dikatakan bersama kalian berarti Allah Ta'ala itu menyatu dengan makhluk. Ini bertentangan dengan tsummastawa 'alal arsy. Bertentangan dengan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy. Karena memang bersama itu tidak harus menyatu. Allah Ta'ala itu berada di Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya dan Allah di atas arsy. Dan bersama di sini tidak harus menyatu berarti Allah Ta'ala berada di bumi, tidak. Ya, secara lughatul arabiyah itu tidak mengharuskan kalau bersama itu yaitu bercampur, menyatu, berdampingan. Tidak harus begitu. Karena apa? Sebagaimana dikatakan bahwa fulan ma'a fulana. Fulan dia masih bersama dengan fulana, suami istri. Padahal suaminya di luar negeri. Bekerja di luar negeri. Istrinya di rumah. Saya dikatakan ma'a. Dikatakan bersama. Fulan masih bersama dengan fulana. Padahal jasadnya berjauhan. Satunya di sini, yang satunya jauh di sana, di luar negeri. Tapi masih dikatakan apa? Bersama. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat bersama itu tidak mengharuskan menyatu. Dan juga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Al-qamaru ma'al musafiri. Bulan itu bersama dengan orang yang safar. Dalam keadaan orang yang safar itu jauh dengan bulan. Bulan di atas, orang yang safar di bumi. Bulan di atas, langit. Orang yang safar di bumi. Tapi kok dikatakan bersama? Nah, ini terjadi pada makhluk. Dan juga apa? An-najmu ma'ana. An-nujumu ma'ana. Bintang-bintang itu bersama kita. Padahal bintangnya di atas, kita di bumi. Jaraknya berjauhan, tapi dikatakan bersama. Atau seorang komandan perang, dia berada di dalam ruangan kerjanya, terus pasukannya maju. Ya. Kemudian dikatakan komandan bersama kalian. Padahal jasadnya tidak ada di dalam pasukan, tidak bersama pasukan. Padahal komandan ada di ruang kerjanya. Kemudian pasukannya sudah berangkat jauh, tapi dikatakan bersama. Ini pada makhluk. Ya, Allah Ta'ala zatnya itu bersama dengan makhluknya. Akan tapi bersama di sini tidak harus menyatu. Tidak harus bergandengan. Akan tapi ini dibenarkan di dalam lughatul arabiyah. Karena di dalam lughatul arabiyah, ma'iyah, kebersamaan itu mutlakul musahabah. Yaitu kebersamaan secara mutlak. Secara mutlak di sini baik itu menyatu atau tidak menyatu. Baik itu berdampingan atau tidak berdampingan. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa mengatakan bahwa Allah bersama makhluk, yaitu Allah menyatu dengan makhluk, ini batil dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, menyelisih ijma'nya para salaf. Sisi yang kedua adalah berarti menolak sifatul ulu bagi Allah. Meniadakan sifatul ulu bagi Allah, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah rendah di bumi, tidak tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan batalnya keyakinan ini, yaitu keyakinan ini sama saja meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat yang jelek. Allah Ta'ala bersama dengan kaum muslimin dan juga bersama dengan orang-orang kafir yang ada di dalam gereja-gereja. Bukan saja Allah ada di dalam masjid, tapi Allah juga di dalam gereja-gereja. Berarti juga Allah Ta'ala berada di tempat-tempat na'udzubillah yang kotor. Ini adalah bentuk atau di antara bentuk-bentuk batilnya pendapat yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya, yaitu bersama menyatu dengan makhluk. Ya, sehingga masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan makhluk, ya, dengan makna yang hakiki. Allah Ta'ala bersama dengan makhluk sebagaimana zahirnya, tidak ditahrif dengan makna yang hakiki, tapi tidak disamakan dengan kebersamaan makhluk. Allah Ta'ala bersama dengan makhluk secara hakiki, dan Allah Ta'ala berada di atas arasy-Nya. Dan di antara lawazim, di antara keharusan dari kebersamaan Allah itu apa? Yaitu Allah Ta'ala mengetahui, ya, bersama maknanya adalah bersama ilmunya. Ilmu ini bukan makna dari kebersamaan, bukan makna dari ma'iyat. Akan tapi makna kebersamaan Allah bersama dengan makhluk, ya, bersama secara hakiki, bersama, ya, sebagaimana kita ketahui makna bersama. Tapi bersama tidak mengharuskan menyatu. Ya. Kemudian, kalau Allah Ta'ala bersama dengan makhluk, berarti Allah Ta'ala mengetahui. Ya, ilmu itu merupakan lawazim, keharusan dari kebersamaan Allah dengan makhluk. Sehingga Allah Ta'ala mengetahui, bukan saja mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, Allah mendengar, Allah mengatur, Allah meninggikan, Allah merendahkan, Allah menciptakan, Allah mematikan, dan segala bentuk jenis-jenis rububiyah. Pengaturan Allah, rububiyah Allah Ta'ala terhadap makhluk. Ini karena Allah Ta'ala bersama dengan makhluk, maka Allah Ta'ala mengatur semua makhluk. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di dalam kitabnya Al-Qawaidul Mutlaqah, wa'lam anna tafsir al-ma'iyyati bi zahiriha 'ala al-haqiqati al-la'iqati billahi ta'ala la yunaqidu ma thabata min 'uluwillahi ta'ala bi dzatihi 'ala 'arsyihi. Ketahuilah, bahwa penafsiran ma'iyah, tafsir ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zahirnya, alal haqiqah, secara hakiki, al-la'iqati billah, yang sesuai dengan Allah Ta'ala, kebersamaan yang hakiki ini, tidaklah bertentangan dengan apa yang telah datang penetapannya, yaitu sifatul 'ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas 'arsy. Allah Ta'ala bersama makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas 'arsy ini tidak bertentangan. Al-Quran itu tidak bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jangan ditabrakkan. Kalau ditabrakkan itu menunjukkan kurangnya pemahaman kita terhadap Al-Quran. Menunjukkan sedikitnya ilmu kita. Maka kita butuh bertanya kepada ar-rasikh, orang-orang yang mantap keilmuannya, orang-orang yang kuat ilmunya, supaya kita tidak mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ayat itu dan hadis itu berjalan satu jalan, satu arus, tidak ada yang menentang arus. Afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah kalian mentadaburi Al-Quran? Tadaburilah Al-Quran, pahamilah. Lau kana min indi ghairillahi, kalau seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, bukan Allah Ta'ala yang mengucapkan, la wajadu, niscaya mereka akan mendapati fihi, pada Al-Quran tersebut, ikhtilafan kathiran, perbedaan-perbedaan yang banyak. Menunjukkan Al-Quran itu tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Semuanya itu satu jalur, satu arus. Kalau dikira itu bertentangan, itu berarti yang disalahkan adalah pemahaman kita. Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Wadhalika min wujuh, antara kebersamaan Allah dengan makhluk, dengan ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada pertentangan, ini dari tiga sisi. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan, telah menyebutkan keduanya. Allah menyebutkan sifatul ma'iyah dengan sifatul ulu. Kedua-duanya ini disebutkan di dalam Al-Quran yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, anna haqiqata ma'nal ma'iyah la yunaqidul 'ulu, fal ijtima' bainahuma mumkin fi haqqil makhluq. Bahwa hakikat makna kebersamaan Allah dengan makhluk itu tidaklah bertentangan dengan al-ulu, tidak bertentangan dengan sifat tinggi. Maka berkumpulnya atau disebutkannya kedua sifat itu, berkumpulnya dua sifat itu memungkinkan pada makhluk. Kalau memungkinkan pada makhluk, maka yang demikian ini lebih-lebih memungkinkan pada Allah Azza wa Jal. Dan Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Akan tapi ini dalam rangka mendekatkan pemahaman. Contohnya apa? Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Wala yu'addu dhalika tanaqudan wala yufhamu minhu wala yafhamu minhu ahadun annal qamara nazala fil ardi. Contohnya adalah kita senantiasa berjalan dalam keadaan bulan purnama bersama kita. Orang Arab mengatakan demikian, ini apakah ini termasuk bertentangan? Katanya bersama. Bulannya di atas kok dikatakan bersama. Apakah ada yang akan menentangnya? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan ini bertolak belakang. Walaupun akalnya Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah yang mereka mengatakan zahir bahwa Allah bersama dengan kita, yaitu Allah menyatu dengan kita. Walaupun mereka yang memiliki pemikiran seperti ini tidak akan mengatakan bahwa kita bersama dengan bulan purnama di mana kita berada. Mereka tidak akan menentang. Akan tetapi apa? Akan tetapi inilah kesesatan hawa nafsu. Mereka melihatnya itu adalah al-haq, padahal itu batil. Maka tatkala dikatakan kita senantiasa berjalan dan bulan purnama bersama kita, tidak ada seorang pun yang memahami bahwa bulan purnama itu turun ke bumi. Tidak ada yang memahami seperti itu. Walaupun mereka Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah tidak akan memahami seperti itu. Nah, kenapa kok mereka memahami Allah bersama dengan makhluknya, yaitu Allah menyatu dengan makhluk. Padahal kalau bulan bersama dengan kita tidak dipahami seperti itu. Maka fa'idha kana hadha mumkinan, فَإِذَا كَانَ هَذَا مُمْكِنًا فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ فَفِي حَقِّ الْخَالِقِ الْمُحِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى. Apabila ini memungkinkan terjadi pada makhluk, makhluk itu di atas dan makhluk itu bersama dengan orang yang berjalan, ini memungkinkan bagi makhluk, bagaimana dengan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah itu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Maka ini lebih-lebih. Kalau memungkinkan pada makhluk, maka ini lebih-lebih memungkinkan pada Al-Khaliq. Ya, karena apa? Lianna haqiqatal ma'iyyati, dikarenakan hakikat kebersamaan itu la tastalzimul istima'i fil makan, tidak mengharuskan berkumpul di dalam satu tempat. Ya. Tidak mengharuskan berkumpul dalam satu tempat. Sebagaimana kita sebutkan contoh-contohnya tadi. Kemudian kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, Shadaqa Rahimahullah Ta'ala, telah benar Rahimahullah Ta'ala, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan contoh senantiasa kita berjalan dalam keadaan bulan purnama bersama kita, dan dikatakan bahwa bintang-bintang itu bersama dengan kita, ya, dalam keadaan bulan dan bintang itu di atas langit, tapi bersama dengan kita, walaupun di atas kepala kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan makhluknya secara hakiki dalam keadaan Allah berada di atas arsy. Maka ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, shadaqa rahimahullah. Telah benar rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa inna man kana 'aliman bika muttali'an 'alaika muhaiminan 'alaika yasma'u ma taqulu wa yara ma taqulu wa yudabbiru jami'a umurika fa huwa ma'aka haqiqatan wa in kana fawqa 'arsyihi haqiqatan li anna al-ma'iyyata la tastalzimul ijtima' fil makan. Ya, telah benar Syekhul Islam rahimahullah taala, ya, maka sesungguhnya Allah yang mengetahui engkau, yang melihat engkau dan yang menjaga engkau, mendengar apa yang kamu ucapkan, melihat apa yang kamu perbuat, mengurusi seluruh perkara-perkaramu, maka dikatakan dia bersama engkau secara hakikat, walaupun dia berada di atas arsy secara hakikat. Dikarenakan ma'iyah, kebersamaan itu tidak mengharuskan berkumpul di dalam satu tempat. Ini sisi yang kedua, ya. Ya. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sisi yang ketiga yang menunjukkan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya ini tidak bertentangan dengan tingginya Allah Ta'ala di atas arsy. Sisi yang ketiga, law furida imtina'u ijtima'il ma'iyyati wal 'uluwi fi haqqil makhluq lam yalzam ay yakuna dhalika mumtani'an fi haqqil khaliq alladhi jama'a li nafsihi bainahuma. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُمَاثِلُهُ شَيْءٌ مِنْ مَخْلَقَاتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Kalaulah diharuskan, ini misalnya kita mengalah, ya sudahlah. Kalau misalnya kebersamaan ini terhalang pada makhluk, ya, kebersamaan bersamaan dengan tinggi, ya, makhluk itu di atas tapi bersama dengan kita, misalnya ini tidak ada, misalnya ini tidak ditetapkan, tidak ada, tidak mungkin makhluk di atas kok bersama dengan kita. Misalnya ini ditolak, enggak benar. Serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa ma dzukira fil kitabi was-sunnah min qurbihi wa ma'iyyatihi la yunafi ma dzukira min 'uluwihi wa fawqiyyatihi. Apa yang disebutkan di dalam kitab was-sunnah dari dekatnya Allah dengan makhluk dan kebersamaan Allah dengan makhluk ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an was-sunnah dari sifat tingginya Allah dan di atas Allah, sifat di atas bagi Allah, tidak bertentangan. Karena apa? Fa innahu subhanah laisa kamitsli syai'in. Karena Allah Ta'ala itu tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau misalnya membayangkan sebagaimana makhluk, tidak mungkin. Tinggi kok bersama, dekat kok, tinggi kok dekat dengan kita. Karena mereka, yang mereka bayangkan, yang mereka pikirkan adalah pada makhluk. Kalau makhluk dikatakan tidak mungkin, ya, ya bisa jadi benar. Ya, tidak mungkin makhluk itu tinggi terus kemudian bersama. Kalau pada makhluk iya, akan tapi ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah tidak diserupakan dengan makhluk. Allah Ta'ala bersama dengan kita, Allah dekat dengan kita, tapi Allah tinggi. Ini tidak apa? Ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menyebutkan ini pada Al-Qur'an, menyebutkan dua-duanya, menyebutkan sifatul ulu dan menyebutkan sifat kebersamaan. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, wa huwa aliyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi dengan kedekatannya. Tinggi dengan kedekatannya Allah dengan makhluk, dan Allah itu dekat dengan tingginya Allah. Ya. Allah itu tinggi dengan kedekatannya kepada makhluk, dan Allah itu dekat dengan makhluk dengan ketinggiannya. Ini tidak bertentangan. Allah dekat dengan makhluk. Makhluk ini di hadapan Allah itu kecil sekali. Ya, Allah Ta'ala dekat dengan makhluk. Alam itu kalau diperumpamakan pada makhluk, ya, yang Allah tidak disama dengan makhluk ini dalam rangka untuk pendekatan pemahaman. Ya. Alam di hadapan Allah itu seperti kalau biji yang terkecil di telapak tangan kita. Yaitu dekat sekali alam itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Allah Ta'ala itu dekat dengan makhluk. Ya, sehingga dengan demikian Allah Ta'ala melihat, mengetahui, mendengar, Allah mengatur, Allah meninggikan, Allah merendahkan, menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan segala urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Allah, karena Allah Ta'ala itu bersama dengan makhluk dalam keadaan Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Ya, fadhal adzan dulu. Kemudian tatimmah, ya, penutup dari pembahasan ini. In qasaman nasu fi ma'iyyatillahi ta'ala li khalqihi thalathatu aqsam. Dalam memahami ma'iyyah, kebersamaan Allah terhadap makhluk, maka manusia terbagi menjadi tiga macam, tiga pemahaman. Adapun jenis yang pertama, yang berpendapat bahwa Allah bersama dengan makhluknya berarti Allah menyatu. Nah, kita ulangi. Pendapat yang pertama, pendapat yang benar, yaitu pendapatnya para salaf, dan mazhab mereka adalah hak, yaitu mengatakan bahwa kebersamaan Allah terhadap makhluknya itu adalah kebersamaan yang mengharuskan adanya ilmu dan pertolongan dan penguatan. Allah Ta'ala bersama dengan makhluk sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui mereka. Allah Ta'ala meliputi mereka semua. Yang ini adalah al-ma'iyah al-ammah, adalah kebersamaan secara umum. Kebersamaan secara umum yaitu Allah akan, Allah mengetahui mereka semuanya dan Allah meliputi mereka semuanya, yaitu kehendaknya, kekuasaannya, ya, ketetapannya, takdirnya. Wa nasr wa ta'yid, pertolongan dan penguatan itu fil ma'iyatil khasah, pada kebersamaan secara khusus orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a thubuti uluwihi bidzatihi wastiwa'ihi 'alal 'arsyihi, persamaan dengan adanya sifatul ulu pada zat Allah dan bersamaan dengan istiwa, yaitu tingginya Allah Ta'ala di atas 'arsy-Nya. Ya, istiwa itu bukan semayam ya, tapi di atas. Mereka adalah para salaf dan mazhab mereka hak, yang telah dibahas panjang lebar. Kemudian jenis yang kedua, jenis orang yang kedua, yaitu yang memahami bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk itu berarti Allah berada di bumi. Berarti Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Berarti Allah Ta'ala itu rendah, tidak di atas arsy. Nah, terus kemudian apa artinya istiwa alal arsy? Maksudnya adalah menguasai. Mereka memaknakan istiwa itu dengan makna istila, yaitu menguasai. Sedangkan Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya di bumi. Mereka adalah kelompok Al-Hululiyah. Al-Hululiyah ini adalah pendahulunya Jahmiyah. Ya. Dan selain dari mereka, maka mazhab mereka adalah batil munkar. Dan para salaf telah bersepakat akan kebatilannya dan bersepakat untuk mengingkarinya. Kemudian kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwa Allah bersama dengan makhluk, yaitu Allah Ta'ala bersama dengan makhluk di muka bumi, di bumi bersamaan itu Allah berada di atas arsy-Nya. Nah, ini juga batal juga. Allah di atas arsy dan Allah Ta'ala di bumi bersama dengan makhluk, yaitu bercampur, menyatu dengan makhluk, tapi Allah Ta'ala juga di atas arsy. Allah bercampur dengan makhluk, menyatu dengan makhluk, tapi juga di atas arsy. Ini juga batil. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, sisi batilnya apa? Yang pertama menyelisih ijmanya para salaf. Ya, ya. Terus yang berikutnya adalah apa? Berarti Allah Ta'ala berada di tempat-tempat kotor. Berarti Allah Ta'ala bukan hanya bersama dengan orang mukmin, juga bersama dengan orang-orang kafir di dalam gereja-gereja mereka, bersama dengan orang Hindu, Buddha di tempat-tempat ibadah mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga ada pada anjing dan juga pada babi-babi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arabi Az-Zindiq. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci, disucikan dari perkara itu semuanya. Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Apakah di bumi ini ada Allah? Ya, tidak ada. Allah di atas arsy. Bumi tidak ada Allah. Allah di atas arsy. Dalam keadaan Allah bersama dengan kita, melihat, mendengar, berkehendak, berkuasa, merendahkan, menjatuhkan, meninggikan, mengangkat derajat, menyembuhkan, memberikan musibah, dan sebagainya. Kemudian berkata Syekh Ibn Saimin rahimahullah taala, tanbih catatan, ya'lam ketahuilah anna tafsir as-salaf li ma'iyatillah li khalqihi bi annahu ma'ahum bi ilmihi, bahwa tafsirnya salaf terhadap ma'iyahnya Allah dengan makhluknya itu, yaitu Allah bersama dengan makhluk dengan pengetahuannya. Ya. Ya. Ini dikatakan oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala, ini adalah tafsir bil lazim, tafsir dengan kelaziman, dengan konsekuensi keharusan. Kalau Allah Ta'ala bersama dengan makhluk secara hakiki, berarti Allah mengetahui mereka. Bukan makna dari ma'iyah. Ma'iyah artinya apa? Artinya adalah ilmu. Tidak. Ma'iyah artinya bukan ilmu. Ilmu sendiri, ma'iyah sendiri. Tapi ilmu itu adalah lazim dari ma'iyah. Ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'iyah artinya apa? Ma'iyah ya ma'iyah. Bersama ya bersama secara hakiki. Bersama dengan makhluk dalam keadaan Allah di atas arsy-Nya. Secara hakiki. Tidak mengharuskan menyatu. Ilmu itu adalah lazim. Konsekuensi berarti ini adalah tafsir bil lazim. Tafsir dengan lazim. Ya, ini bukan ta'wil. Ini adalah lazim. Ya, bukan tahrif maksudnya. Bukan tahrif. Ini adalah lazim dari sifat. Sifatul ma'iyah. Tafsir para salaf terhadap ma'iyah Allah, terhadap makhluknya, bahasanya Allah bersama mereka dengan ilmunya, la yaktadil iktisar, bukan membatasi. Bukan berarti bersama, kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan secara ilmu. Ini bukan pembatasan. Para salaf yang mengatakan demikian, ya, mereka tidak membatasi hanya pada ilmu saja. Tidak. Ya. Bahkan al-ma'iyah taqtadi aidan, yang mengharuskan juga adanya ihatatuhu bihim, yaitu Allah meliputi mereka. Meliputi dalam apa? Selain dari ilmu, sam'an, pendengaran, wa basaran, penglihatan, wa kudratan, kemampuan, wa tadbiran, pengaturan, wa nahwu dzalika, dan selain dari itu yang serupa dengan itu, min ma'anir rububiyyatihi, yang serupa dengan itu dari makna-makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanbihun akhar, catatan yang lainnya juga yang penting diketahui, bahwa uluwullah asyartu fima sabaqa, aku telah mengisyaratkan sebelumnya bahwa uluwullah itu sabitun, telah ada penetapannya bil kitabi wassunnah, dengan Alkitab wassunnah. Selain dari itu apa? Al-aql. Bisa ditetapkan secara akal, wal fitrah, dan juga ditetapkan oleh fitrah, ya, tabiat, pembawaan, yang setiap makhluk itu memiliki fitrah. Kalau mengatakan Allah tidak di atas arsy, berarti fitrahnya sudah dirubah sendiri dengan syubhat. Padahal fitrahnya itu mengatakan Allah di atas arsy. Tapi pendapatnya kok Allah di bumi tidak di atas arsy, menyelisih fitrahnya. Wal ijma', dan juga ijma'. Telah ada ijma' dari para salaf, Allah di atas arsy. Berarti ijma' itu tidak boleh apa? Diselisihi. Ijma' itu masum, ijma' itu terjaga dari kesalahan. Menyelisih ijma' berarti apa? Kesesatan. Kemudian dirinci oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Adapun dalil dari kitab itu bermacam-macam pendalilan. Ada kalanya disebutkan lafadz ulu atau lafadz fauqiyah atau lafadz istiwa alal arsh. Disebutkan secara soreh jelas, yaitu ulu, Allah itu tinggi. Fauq, yaitu di atas. Istiwa, tinggi, di atas arsh. Wa kaunuhu fis sama, dan keberadaan Allah Ta'ala di atas langit. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ini lafaz ulu ya, wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Al-Ali, Al-Ali itu nama Allah Ta'ala Al-Ali, di dalamnya terdapat penetapan sifatul ulu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Al-An'am ayat 18. Ya. Dialah Allah yang maha kuasa berada di atas hamba-hambanya. Disebutkan fauq, di atas hamba-hambanya. Kemudian surat Taha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman berada di atas arsnya, tinggi di atas arsnya. Surat Al-Mulk ayat 16. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ya, ini jelas bahasanya Allah Ta'ala itu di atas arsy. Ya, ini konteksnya disebutkan dengan konteks yang jelas, yaitu tinggi. Kemudian ada konteks yang lainnya, yaitu konteks sesuatu itu naik. Naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuatu itu naik kepada Allah, berarti Allah di mana? Di atas. Kalau Allah di bumi, ya enggak naik. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Fatir ayat 10. Kepada Allah kalimat yang baik itu naik. Ya, berarti Allah di atas arasy. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat naik dan juga ruh itu naik. Ilaihi, kepada Allah. Ya, naik kepada Allah. Berarti Allah itu di atas. Allah itu tinggi. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika warafi'uka ilaiya. Ketika Allah mengatakan, wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika, ya, wa rafi'uka ilayya, dan yang mengangkat engkau ke kepadaku. Ya. Terus kemudian ada kalanya konteksnya adalah nam kalimat minhu, al asya minhu, bilafat bilafzil asya minhu. Konteksnya adalah segala sesuatu itu turun darinya. Kul nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika. Katakanlah Al-Quran ini diturunkan oleh Jibril, yaitu Ruhul Kudus, dari siapa? Dari Rabbmu. Ya, diturunkan ya, dari Rabb. Ya, berarti yang menurunkan di atas, kemudian yang turun yaitu kitab turun ke bawah. Ya, berarti Allah Ta'ala di atas arsy. Allah berada di atas, bukan Allah di bumi. Bukan Allah itu rendah. Yudabbirul amra minas sama'i ila ardi. Allah yang mengatur segala urusan dari langit ilal ardi, ke bumi. Turun ke bumi. Ini dalil dari Al-Quran. Ataupun dalil dari As-Sunnah. Ya, ada berbagai macam konteksnya. Seperti yang ma'ruf, ketika kita salat kita berdoanya adalah subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Padahal mereka yang mengatakan Allah tidak di atas ars, mereka membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Apa yang mereka pahami Subhana Rabbiyal A'la itu? Ya, berarti Subhana Rabbiyal Asfal. Maksudnya Allah yang maha rendah. Berarti gitu, dirubah. Ini menunjukkan apa? Allah itu tinggi. Di atas. Dan juga Inna allaha lamma qadal khalqa kataba indahu fauqa arshihi Inna rahmati sabagat ghadabi. Ya, sungguhnya Allah tatkala menetapkan makhluknya, Allah menulis di sisinya fauqa arshihi, di atas arsy-Nya. Apa yang ditulis Allah di atas arsy? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemarahanku. Ya, harusnya Allah Ta'ala itu mengazab, tapi Allah menunda. Allah masih sayang kepada mereka. Masih Allah Ta'ala tunda supaya mereka mau bertaubat, supaya mereka mau kembali kepada Allah, sehingga dosa-dosanya dihapus. Rahmat Allah itu mendahului dengan kemarahannya. Kalau misalnya setiap kemaksiatan itu langsung dibalas, tidak ada yang bisa hidup di muka bumi. Semuanya akan hancur. Semuanya akan binasa. Tidak ada manusia yang bisa hidup. Tapi Allah Ta'ala tunda, supaya mereka mau bertaubat, yang dengan taubat itu sehingga mereka tidak dibalas dosa-dosanya. Ya. Di sini dikatakan apa? Fauqa arsyihi, Allah menulis di atas arsy-Nya. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'. Kenapa engkau tidak percaya kepadaku dan aku ini adalah kepercayaan Allah yang ada di atas langit. Rasulullah mengatakan fis sama, di atas langit. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa istisqa pada khutbah Jumat, Allahumma aghithna. Allahumma aghithna dalam keadaan mengangkat tangannya ke atas langit. Ya. Allahumma aghithna. Ya, berarti kalau Allah tidak di atas langit, ya bukan begini. Berarti begini. Mungkin begitu ya. Kemudian juga hadis, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara para sahabat pada Hajjatul Wada' pada hari Arafah, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal balagtukum, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian syarat ini? Maka para sahabat menjawab, nasyhadu annaka qad balagta, kami bersaksi bahwasanya anda telah menyampaikan, wa adaita, dan anda telah menunaikan amanah, wa nasahta, dan anda telah menasihati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma syhad, ya. Rasulullah mengarahkan ke hadapan para sahabat Allahumma isyhad, ya. Langsung mengangkat ke langit Allahumma syhad, ya. Ya. Mengangkat menunjuk ke arah langit, ya. Dalam keadaan berdoa kepada Allah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah tangan beliau menuju ke atas langit. Ya, berarti Allah di mana? Ya, itu di atas arsy, di atas langit. Rasulullah menunjuk Rabb-nya ada di atas. Dan Rasulullah ketika bertanya kepada jariyah budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Maka jariyah itu, budak itu mengatakan fis sama, di atas langit. Ini dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Kemudian dalil secara akal, rasanya Allah Ta'ala di atas arsy. Ya, ini secara akal bahwa tinggi itu adalah sempurna. Ya. Kita yakin Allah itu maha sempurna. Maka konsekuensi sempurna itu bagaimana? Ya di atas. Kalau di bawah itu tidak sempurna. Di bawah itu rendah. Maka kita meyakini secara akal Allah di atas arsy karena apa? Karena Allah itu maha sempurna. Yang sempurna itu tinggi. Kalau Allah di bumi ini tidak sempurna. Ini dari sisi akal. Dan dari sisi fitrah Allah Ta'ala di atas arsy, yaitu apa? Yaitu ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan ditimpa musibah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemana hatinya itu menuju? Tentunya hatinya akan menuju ke atas langit. Ya, tidak ke kanan dan ke kiri, tidak ke depan dan belakang. Kalbunya pasti mengarah menuju langit. Ya. Dan juga orang yang sholat ketika membaca Subhana Rabbil A'la, maka hatinya kemana? Hatinya menuju ke atas. Ya. Ini secara apa? Fitrah. Dan fitrah ini tidak bisa dirubah. Ya. Bahkan mereka yang mengatakan Allah berada di mana-mana, tatkala mereka berdoa, mau tidak mau hati mereka akan tertuju ke atas langit. Ini tidak bisa dibantah ini. Kemudian juga dalil secara ijma', ijma' para sahabat, tabi'in, dan a'immah. Mereka bersepakat bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas arsy. Ya. Dan perkataan para salaf dalam perkara ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah qala al-imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, kunna dahulu kami wattabi'una dan para sahabat mutawafirun. Ya. Dahulu kita berkata dalam keadaan para tabi'in itu banyak. Dan tabi'in tidak ada yang mengingkari. Menunjukkan ini sepakatan mereka. Kalau misalnya salah, pasti dibenarkan, pasti dinasehati. Kita mengatakan dalam keadaan tabi'in ini banyak. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Innallaha ta'ala, kita mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu fauqa arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Nu'minu, kita beriman bima ja'at bihi sunnah minas sifat. Kita mengimani apa yang datang dari sunnah, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita katakan dalam keadaan para tabi'in itu banyak dan mereka tidak mengingkarinya. Waqad nukil al-ijma'u, dan telah dinukilkan ijma' ala dzalika, atas hal itu. Maksudnya Allah tinggi di atas arsy telah menukilkan yang demikian ini, ghairu wahidin, bukan hanya satu orang yang menukilkan ijma' min ahlil ilmi, dari kalangan ahlil ilmi. Sehingga mustahil ya untuk menyelisihi apa yang telah disepakati ini. Tidak boleh. Menyelisihinya adalah apa? Kesesatan. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Jelas ya? Ada iskal barangkali? نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته